Lain daripada mati syahid, kita perang ada lagi tak mati syahid lagi. Banyak sangat mati syahid. Mati sakit perut, mati beranak, mati timpa bangunan, mati terbakar. Mati yang teruk-teruk. Nak terbalik lori, berdosa tipe tak dia, pecah kepala, tubik perut, lepeng mayat. Sakit tau. Sakit lah. Habis pada orang mati duduk atas tikar. Azak lah, maka dapat pahala syahid. Dengan syarat, orang itu sahih akidahnya. Yang ini beriman. Sebab tu, belajar. Orang mari belajar akidah, tauhid, mengenal Tuhan. Mari dengar. Biar jadi orang yang berakidah. Bila berakidah, baru dapat keistimewaan-keistimewaan yang dijanjikan. Dalam hadis-hadis Nabi SAW. Soalan terakhir.